خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نما نبيب نبي فنور كتكاتيم خير البرية نبي تنتام نبي فنور كتكاتيم نبي فنور كتكاتيم الله برفرمان فجري ريم ikuti Nabi ketidakmu jauhi semua dosa-dosamu surga menunggu rindu padamu surga menunggu rindu padamu khairan bariya nawra ilayya khairan bariya nawra ilayya jangan ikuti nafsu setanmu, jangan ikuti kebodohanmu. Sadarlah sadar pada Tuhanmu, Tuhan selalu sayang padamu. Tuhan selalu sayang padamu. Dunia ini bukan tempatmu, dunia ini bila untukmu. Dunia ini tempat jelasmu, dunia ini menghinakanmu. Dunia ini menghinakanmu. Khairan bariya nawra ilayya kemewahannya melupakanmu, kemewahannya menyatukanmu, kemewahannya menghancurkanmu, kemewahannya menghinakanmu, kemewahannya menghinakanmu. Istri dan anak rasa untukmu, amanah Tuhan ada padamu. Jangan kau lupa semua itu, dari Allah lah Tuhan yang satu. Dari Allah lah Tuhan yang satu. Khairan bariya nawra ilayya khairan bariya nawra ilayya ma anta illa kanzul afiyya ma anta illa kanzul afiyya. Amal yang baik memuliakanmu, salat puasa zikir untukmu, surga di mata merindukanmu, bersama Nabi kesayanganmu, bersama Nabi kesayanganmu. Ya Allah Tuhan tolong hambamu, hamba yang rindu atas Nabimu. Sembuhkan rindu-rindu hatiku, walau memandang dalam mimpiku, walau memandang dalam mimpiku. Khairan bariya nawra ilayya khairan bariya nawra ilayya ma anta illa kanzul afiyya ma anta illa kanzul afiyya inilah pesan dari gurumu, pesan bertakwa menuntut ilmu, jadilah bekal untuk dirimu. Mati tak kekal dalam kuburmu, mati tak kekal dalam kuburmu. Inilah pesan dari gurumu, pesan bertakwa menuntut ilmu, jadilah bekal untuk dirimu. Mati tak kekal dalam kuburmu, mati tak kekal dalam kuburmu. Khairan bariya nawra ilayya, khairan bariya nawra ilayya, ma anta illa kadhul asriya, ma anta illa.